إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المسلمون والمسلمات، سورة تكبير تحليل dan تحميد menggema di seluruh penjuru dunia. Kaum muslimin bergembira, bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengagungkan Allah, membesarkan Allah subhanahu wa ta'ala, disebabkan nikmat yang telah Allah berikan kepada mereka, yaitu nikmat yang agung, yaitu nikmat at-taufiq dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang dengan taufik tersebut Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kemudahan kepadanya untuk melaksanakan ibadah-ibadah di bulan yang mulia, yaitu di bulan Ramadan, baik itu berpuasa, qiyamul lail, atau menegakkan qiyam di asra awakhir, 10 terakhir di bulan Ramadan. Terlebih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan kabar gembira kepada mereka yang bisa melaksanakan ibadah-ibadah tersebut di bulan mulia, di bulan yang berbarakah. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadan imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan berdasarkan keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Di dalam hadis lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Ramadan imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang menegakkan qiyamul lail di bulan Ramadan berdasarkan keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kemudian pula di dalam hadis lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama lailatul qadar imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang menegakkan ibadah di malam Lailatul Qadar, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ayuhal muslimun wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, ini merupakan karunia Allah subhanahu wa ta'ala yang besar, dan sesungguhnya ini merupakan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bergembiralah wahai kaum muslimin, dan hal ini diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu bergembira dengan keutamaan, dengan karunia yang agung ini dan rahmat yang agung ini. Disebabkan rahmat dan karunia ini tidak bisa dibandingkan dengan harta dunia, bahkan jauh-jauh lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan dari harta dunia. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidhalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakanlah, disebabkan karunia Allah dan rahmat Allah, maka dengan itu bergembiralah kalian, karena hal itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan dari harta dunia. Maka bergembiralah ayuhal muslimun dengan karunia Allah subhanahu wa ta'ala dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala ini. Dan sesungguhnya hal ini merupakan nikmat Allah yang diberikan kepada kita, baik yang zahir ataupun yang batin. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran, wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Allah telah mencurahkan kepada kalian nikmat-nikmatnya yang zahir ataupun yang batin. Berkata Abdullah bin Abbas tentang tafsir ayat ini, nikmat yang zahir adalah di antaranya adalah kesehatan jasmani, sementara yang batin adalah nikmat keimanan, akidah dan taufik, sehingga dia bisa melaksanakan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena berapa banyak orang yang memiliki kesehatan tetapi dia tidak bisa melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, disebabkan dia tidak mendapatkan nikmat yang mulia, yaitu at-taufiq, yaitu dengan kata lain nikmat al-batinah. Ayuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau bersabda, kana lakum fil jahiliyah yauman fi sanati yal'abuna fihima, falamma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata qala kana lakum yauman تلعبون فيهما فأبدل لكم الله بهما خيرا منهما خيرا منهما عيد الفطر وعيد الأضحى. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dahulu pada zaman jahiliyah kalian memiliki dua hari yang kalian bermain, yang mereka bermain di dalamnya. Kemudian ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah, beliau bersabda, dahulu kalian memiliki dua hari yang kalian bermain di dalamnya, maka Allah subhanahu wa ta'ala telah menggantikan dua hari tersebut dengan dua hari yang lebih baik, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Sebagian ulama menjelaskan hikmah dan rahasia kenapa Idul Fitri dan Idul Adha ini lebih baik daripada idnya orang-orang jahiliyah, yang padahal kaum muslimin sama-sama bermain, bersenang-senang di hari id tersebut. Di antaranya adalah bahwasanya kalau kita perhatikan kedua id tersebut terletak setelah Allah subhanahu wa ta'ala mensyariatkan satu ibadah, yang ibadah ini biiznillah ta'ala menyebabkan maghfirah Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang tadi, yang diantaranya, man sama ramadhan imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dambih. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadhan berdasarkan keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Begitu juga Idul Adha yang terletak setelah hari Arafah, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang hari Arafah, saumu yaumi Arafah yukaffiru as-sanata al-madiyah wal-baqiyah, rawahu Muslim. Puasa di hari Arafah menghapus dosa satu tahun, dosa sebelumnya dan dosa setelahnya. Maka di sini di hari raya kaum muslimin bukan hanya bersenang-senang, bermain-main, tetapi disyariatkan di hari tersebut mereka bertakbir, membesarkan Allah, mengagungkan Allah, memuji Allah subhanahu wa ta'ala dalam bentuk syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menetapkan syariat yang mulia ini. Ayuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah, Kemudian setelah kaum muslimin melakukan perjuangan, pengorbanan, melaksanakan ibadah di bulan yang mulia yaitu di bulan Ramadan, menyisihkan waktunya, mengorbankan waktunya, dan juga menyisihkan hartanya di bulan mulia tersebut sebagai bentuk pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah bahwasanya perjuangannya, pengorbanannya masih harus dilanjutkan setelah bulan Ramadan berlalu. Ayuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah, di sana masih banyak ibadah-ibadah dalam bentuk lain yang kaum muslimin dituntut, khususnya ahlu sunnah wal jamaah, untuk memperhatikan ibadah-ibadah tersebut, karena ibadah tersebut sejatinya disyariatkan dan ditekankan untuk setiap tahun, bahkan sepanjang tahun. Ibadah tersebut adalah ad-da'watu ilallah, dakwah kepada Allah, menyampaikan Islam yang hak, menyampaikan akidah yang benar, menyampaikan ibadah yang benar kepada keluarga, kepada kaum muslimin secara umum. Karena kebodohan kaum muslimin terhadap agamanya, terhadap akidahnya, merupakan sasaran empuk kelompok-kelompok sesat, terlebih di zaman fitnah sekarang ini yang kelompok-kelompok sesat bertebaran dan merajalela, khususnya di negeri kita yang kita cintai. Terlebih di saat ini negeri kita sedang dilanda ujian dan cobaan dengan menyebarnya kelompok-kelompok sesat yang merusak akidah kaum muslimin dan merusak keamanan dan merusak kehidupan berbangsa dan bernegara. Di antaranya adalah kelompok khawarij atau teroris yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya mereka kilabu ahli nar, anjing-anjing neraka. Tetapi mereka mengaku-ngaku atas nama Islam. Kita katakan ini dusta atas nama Islam. Islam berlepas diri dari mereka. Mereka bukan bagian dari Islam dan Islam bukan bagian dari mereka. Kemudian di antara kelompok yang menyesatkan kaum muslimin dan mengganggu keamanan berbangsa dan negara yaitu isme komunisme atau isme komunis yang sekarang sudah mulai merajalela, menampakkan jati dirinya dengan tidak malu mereka mengaku sebagai anak komunis tanpa rasa malu dan tanpa beban. Mereka menunjukkan bahwasanya mereka adalah pahlawan, pahlawan kemerdekaan, padahal mereka lah orang-orang pembantai yang membantai bangsanya sendiri. Ayuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah, khususnya bagi ahlu sunnah, maka bersemangatlah untuk berdakwah, menyampaikan Islam yang benar kepada masyarakat dan lebih khususnya kepada keluarga, menyampaikan penyimpangan-penyimpangan kelompok-kelompok yang sesat, dan sekaligus kita membantu pemerintah dalam memberantas, menghentikan kelompok-kelompok yang sesat ini yang merusak akidah, merusak kaum muslimin, dan merusak bangsa dan negara. Ayyuhal muslimun wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian nasihat untuk para mukminah, hendaklah bertakwa kepada Allah, banyaklah bersedekah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya kebanyakan penghuni neraka adalah dari kaum wanita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ma'syaral nisa, tasaddaqna Fa inna aktsarakunna hadabu jahannam. Wahai sekalian wanita, bersedekahlah kalian, banyaklah kalian bersedekah, karena sesungguhnya kalian, kebanyakan kalian adalah hatabu jahannam, kayu bakarnya api neraka. Kemudian taatlah kalian kepada suami-suami kalian, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Law kuntu amiran ahadan ay yasjuda li ahadin la amartul mar'ah an tasjuda li zawjiha li 'idhami haqqihi 'alayha." Kalau Allah aku boleh memerintahkan seseorang untuk sujud kepada seseorang, pasti aku akan perintahkan seorang wanita untuk bersujud kepada suaminya, karena besarnya hak suami terhadap dia. Ayyuhal mu'minat wal muslimat. Kemudian, jadilah kalian pendukung-pendukung suami kalian dalam kebaikan. Dan jangan sekali-kali kalian menjadi orang yang pertama menghalangi kebaikan tersebut, atau orang paling utama menghalangi kebaikan tersebut. Begitu juga sebaliknya, janganlah kalian menjadi pendorong kejelekan yang dilakukan oleh suami-suami kalian, tetapi jadilah kalian penghalang dari kejelekan yang dilakukan oleh suami-suami kalian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Dan saling tolong-menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah kalian saling tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Kemudian yang terakhir, nasihat kepada para suami dan istri, lebih khusus nasihat kepada khatib pribadi, hendaklah ayat, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ayat ini sebagai ukuran dalam memutuskan kebijakan di dalam keluarga, dan tentunya ini membutuhkan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mengharapkan kecuali wajah Allah, kecuali ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, adanya amar ma'ruf nahi munkar di dalam keluarga. Tegur yang salah, nasihati yang salah, dan anjurkan perkara yang ma'ruf di dalam keluarga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan contoh kepada kita dalam sebuah hadisnya, "Law anna Fatimata saraqat laqata'tu yadaha." Andaikan Fatimah, anaknya, putrinya Muhammad, niscaya aku akan potong tangannya, merupakan bentuk amar ma'ruf nahi munkar yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tunjukkan, contohkan untuk umatnya, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tegakkan di dalam keluarganya. Ayuhal muslimun wal muslimat, demikian khutbah Id ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita, hidayah untuk bisa melaksanakan nasihat-nasihat ini, dan khususnya bagi anak pribadi. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.